Naam, apa yang datang dari dalil-dalil dan penjelasan tentang keadaan seorang yang keluar dari dakwah Islam. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, babu wujubid dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Bab wajibnya, ya, kita masuk ke dalam bab yang menjelaskan tentang wajibnya bagi seseorang untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, yakni ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia harus menerima seluruh dari syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, menerima semuanya. Nah, tanpa memilih-milih dan memilah-milah, yang cocok dengan hawa nafsunya diikuti, dilaksanakan. Yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, nanti dulu, sabar dulu. Atau ditinggalkan, tidak diamalkan. Nah, yang wajib bagi seorang adalah masuk ke dalam Islam, ya, secara menyeluruh dan meninggalkan segala sesuatu selain yang datang dari Islam. Nah, ya, wajib bagi kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, menerima seluruh syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam tanpa kecuali. Nah, ya, tanpa milih-milih, milah-milah, yang cocok diikuti, yang tidak cocok dengan hawa nafsunya ditinggalkan. Tidak demikian. Nah, makanya ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan kita tentang agar kita mengikuti seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasalam, apa yang beliau perintahkan dilaksanakan, apa yang beliau larang ditinggalkan. Nah, ya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, laksanakan oleh kalian sesuai kemampuan tentunya ketika menjalankan perintah. Naam. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada suatu jiwa melainkan apa yang dia mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, laksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Terima semua syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam tanpa kecuali, sesuai dengan kemampuan kita. Laksanakan. Dan tinggalkan apa-apa yang aku larang, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Maka yang wajib bagi setiap manusia, untuk mereka masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas, semua, ya, tidak setengah-setengah. Masuk ke dalam Islam mengaku sebagai seorang muslim tapi masih membela kekufuran, membela kesyirikan. Membela orang-orang kafir, mendukung orang-orang kafir dengan kekafirannya, di atas kekafirannya. Tidak demikian. Yang wajib bagi kita adalah masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, semuanya diikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulullahi taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Nah, wahai, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, ya, asilmi, ya, ini al-Islam, masuklah kalian ke dalam Islam kafah secara menyeluruh, yakni mengamalkan seluruh amalan yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, diikuti, dilaksanakan, diamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tanpa menolak. Nah, tidak boleh menolak satupun dari ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan? Yakni menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, melakukan kejelekan, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ini kerjaannya syaitan, menjauhkan umat manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. 6. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ikuti syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam tanpa kecuali. Ya. Tidak boleh ditolak satupun dari ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan dalih apapun, dengan alasan apapun. Nah, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian seperti syaitan. Nah, yang mana mereka itu, ya, kerjaannya menyelisihi syariat Allah Azza wa Jal, melakukan kejelekan, nah, melakukan kemungkaran, perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Makanya, nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Nah, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antakulu allahi ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya syaitan itu apa? Memerintahkan kalian itu kepada kejelekan. Ini kerjaannya syaitan. Nah, memerintahkan kepada kejelekan, kepada fahsya'. Nah, berbuat jahat, jelek, berbuat keji. Nah, dan untuk kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini kerjaannya setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan, menjauhi, nah, langkah-langkah syaitan, menjauhi ajakan-ajakan, seruan-seruan syaitan. Nah, yang mana syaitan itu menyeru untuk melakukan kejelekan, kejahatan, perbuatan yang keji, penyelisihan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, dan menyeru mereka, orang-orang yang mengikutinya, untuk masuk ke dalam neraka, ya. Nah, untuk agar mereka terjerumus ke dalam kebinasaan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh syaitan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah yakni ngakunya sebagai seorang muslim ketika datang syariat Allah Azza wa Jal, kalau sesuai dengan hawa nafsunya diterima, dilaksanakan, diikuti. Kalau sekiranya enggak sesuai dengan hawa nafsu, ditinggalkan, dijauhi, diingkari, bahkan dibantah. Nah, yang tidak relevan lah dengan zaman lah, dengan alasan-alasan yang terlalu keras lah, yang terlalu naam, dan yang lainnya. Dalil-dalil yang mereka buat untuk melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Dan ini merupakan seruan-seruan yang dilakukan oleh syaitan, langkah-langkah yang dilakukan oleh syaitan, mengajak mereka untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat, menyelisih syariat, menggiring mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Nah, kepada jurang kebinasaan. Ya, innama yajawiz bahuliyakuna min ashabi sa'ir. Syaitan itu menyeru kelompoknya, golongannya untuk mereka itu ya, diarahkan untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, mengarahkan, membawa, menggiring mereka untuk membinasakan mereka, menjauhkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan, menjauhi langkah-langkah syaitan. Ikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara menyeluruh, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, wa qauluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60, alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Nah, dalam lanjutan ayat ini sebutkan, yuriduna ayataha kamu ila tauhud wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalan ba'ida. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, kalau tadi yang kita sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam taro ilal ladhi nayas'umuna. Nah, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian tahu? Nah, tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang mereka itu menyangka annahum amanu, bahwasanya mereka itu beriman, bima unzila ilaika. Ya, tidakkah kamu tak mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya mereka itu beriman kepadamu, beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, kepada para nabi dan rasul yang sebelum kamu. Yuriduna ayataha kamu ila tauhud, mereka itu ingin berhukum kepada tauhud. Wa qad umiru ayakfur bihi, padahal mereka itu telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkufuri tauhud. Ya, masih saja mereka berkeinginan, memiliki keinginan untuk berhukum kepada tauhud. Kenapa? Ya, mencari keuntungan dari sisi dunianya. Nah, ya, dicari yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, padahal mereka telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkufuri tauhud. Nah, ya, dan sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan menginginkan ya, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, wa yuridu syaitan ayudillahum dolalan ba'ida. Padahal syaitan itu menginginkan manusia itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, menjauhkan mereka dari naam agama Allah Azza wa Jal. Menjauhkan mereka dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ya. Sehingga mereka tidak lagi masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara menyeluruh. Amalkan amalan-amalan di dalam Islam yang dibawa diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Tanpa kalian memilih-milih dan memilah-milah mana yang sesuai diamalkan, yang tidak sesuai ditinggalkan, tidak demikian. Tapi kalian terima semua. Nah, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma ataakum ar-rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ya, apa-apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kalian, ambil semuanya. Oleh kalian amalkan semuanya semampu kalian. Ya. Jangan ada yang ditolak. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian hanya berhenti. Apa? Tinggalkan, jauhi. Nah, apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Sehingga kalian betul-betul masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, diri kalian, jiwa raga kalian betul-betul masuk ke dalam Islam. Menerima apapun yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikianlah seorang muslim yang sebenarnya. Nah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh tanpa memilih-milih dan memilah-milah yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Naam. Orang-orang yang memilih-milih, memilah-milah, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang naam sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahlihadzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ya, falyahdzar. Hendaknya mereka itu takut, mereka khawatir. Alladzina yukhalifuna an amri. Mereka siapa saja yang mereka itu menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, hendaknya dia takut, dia khawatir. Khawatir apa? Takut apa? Antusibahum fitnah. Akan menimpa mereka fitnah. Au yusibahum adzabun alim. Atau akan menimpa mereka azab yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jal. Nah, disebabkan apa? Disebabkan penyelisihan mereka, penyimpangan mereka terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka tidak masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, setengah-setengah. Nah, masuk ke dalam Islam setengah-setengah. Ya, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka berhati-hati, mereka khawatir, mereka takut ketika mereka menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wasalam akan menimpa mereka fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, atadruna mal fitnah, al fitnatu asyik la'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaku afi qalbi syai'un minazaik fayahlik. Nah, al fitnatu asyikku, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tahukah kalian apa itu fitnah? Di dalam ayat ini yang dimaksud dengan fitnah adalah asyik, Ya hati-hati kalau ketika kalian menyelisih perintah Rasul sehingga akan menimpa kalian kesyirikan, yaitu kalian bisa terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya kata beliau, la'allahu idza rada ba'da qauli. Jangan sampai ketika seorang itu menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, menolak sebagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbetik di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan. Ya ini dia akan semakin menyimpang disebabkan apa yang dia lakukan. Ya. Fala mazagu azagallahu qulubahum. Ketika muncul bibit-bibit penyimpangan di dalam hati mereka, maka Allah semakin simpangkan dan semakin jauhkan dia dari jalan Allah azza wajalla. Nah, jangan sampai ketika kita menyelisihi, menolak, mengingkari sebagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, maka akan timbul di dalam hati kita penyimpangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan menyebabkan kita binasa dikarenakannya, dikarenakan penyimpangan tersebut, penyimpangan terhadap syariat Allah azza wa jal. Awal kali seorang menyimpang mungkin masih belum jauh, akan tapi tidak terasa semakin hari, semakin enam bulan, tahun berganti, maka dia akan semakin jauh, tidak terasa akan semakin jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan waliyadubillah, mungkin dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, sehingga dia pun akan binasa disebabkan karenanya. Awalnya apa? Awalnya karena dia menolak sebagian enam dari syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam waliyadubillah. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kemudahan dalam menerima segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk diberikan kemudahan di dalam mengamalkan setiap amalan yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, dan untuk memudahkan bagi kita meninggalkan dan menjauhi langkah-langkah syaitan, dikarenakan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, yang menggiring mereka, membawa mereka, mengarahkan mereka kepada jurang kebinasaan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka itu, orang-orang yang mereka farraku dinahum, memecah belah agama mereka. Nah, dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekali-kali tidak termasuk di dalam mereka, dan mereka tidak termasuk di dalam kamu. Nah, yakni tidak diajarkan di dalam syariat Rasul alaihi salatu wasallam perpecahan. Nah, berkelompok-kelompok, penyelisihan terhadap syariat Allah azza wajal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.